قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. الإمام البخاري رحمه الله تعالى menyebutkan bab yang selanjutnya yaitu bab المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. المستبان sudah lewat. Ar-rajulani alladhani yatabadalani as-sibab, dua orang yang saling melemparkan as-sab, celaan. Salah satu mencela yang lainnya. Bahkan ditambahkan dengan al-ghadban, dengan kemarahan dan seterusnya. Ini al-mustabbani, dua orang yang saling mencela, yang saling melemparkan celaan pada yang lainnya. Kemudian An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis yang disebutkan dalam al-bab menyebutkan sifat kedua orang tersebut, dua orang yang saling mencela, al-mustabban. Dan disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam bab diambil dari hadis syaitanani yatahatarani wa yatakadzabani. Kemudian disebutkan oleh Imam Al-Bukhari sifat dari kedua orang tersebut yang saling mencela. Qala syaitanani, mereka berdua al-mustabban syaitanani, disifati dengan syaitan. Karena amalan tersebut saling mencela, saling melemparkan celaan, hadzal ishtighal, kesibukan tersebut, tabadulu as-sibab, saling melemparkan celaan, min amali syaitan wa min nazghihi, termasuk amalan syaitan dan bawaan syaitan. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'idh billah. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'idh billah. Apabila syaitan masuk kepadamu mengganggumu, maka fasta'idh billah, minta perlindunganlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari as-syaitan. Jadi al-ghadban dan juga tabadul as-sibab itu datangnya dari as-syaitan. Oleh karena itu kita disuruh atau diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk at-ta'awudz billahi minasyaitan. Dan juga sebagaimana dalam hadis yang akan kita baca insyaAllah berikutnya, disebutkan di situ hadis Sulaiman ibn Sa'ad, istabba rajulani 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua orang yang saling mencela di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian di akhir disebutkan law qala inni la a'lamu madza qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law qala la dhahaba 'anhu ma yajid, sesungguhnya aku mengetahui, kata Rasulullah, kalimatan, sebuah kalimat yang apabila dia mengucapkannya maka la dhahaba anhu alladhi yajid, akan hilang apa yang dia dapatkan, yaitu al-ghadban, kemarahan. Maka dari sini kita mengetahui bahwasanya al-mustabban, dua orang yang saling mencela, di situ ada syaitan, di situ ada peran syaitan. Oleh karena itu ketika ada seorang yang dalam keadaan marah maka dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk at-ta'awudz billahi minasyaitanir rajim, sebagaimana dalam ayat yang tadi dan juga dalam hadis yang akan dipelajari insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Maka al-mustabbani disifati dengan syaitanani, dua syaitan. Ya'ni anna syaitan hadirun ma'ahuma, syaitan hadir di antara keduanya, mendorongnya untuk terus saling mencela dan i'tada dan saling melampaui. Bahkan akan membawa lebih dari itu. Lebih dari saling mencela dan seterusnya. Wa aidan fi anfusihima syatana 'anil haqqi wa intasara bihadhihi as-sifah. Jadi disebutkan disifati dengan syaitanani karena alasan yang tadi, syaitan hadir di antara keduanya untuk saling, untuk mendorong mereka berdua untuk terus saling mencela, dan lebih dari itu, dan juga pada diri mereka, mereka menolak, menjauh, syaitana menjauh dan menolak dari al-haq, dan terus menerus terbawa dengan sifat tersebut, yaitu as-sibab. Thumma qala, disifati juga mereka al-mustabbani dengan syaitanani yatahatarani. Yatahatarani ay yataramayani al-kalam al-qabih, saling melontarkan ucapan yang jelek. Yataramayani al-kalam al-qabih wa yatakadzabani kullun minhuma yakdzib 'ala al-akhar. Terus mereka berdua saling mencela, bahkan tidak susah untuk mengeluarkan kedustaan. Ini makna syaitanani yatahatarani wa yatakadzabani. Jadi al-mustabban disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syaitanan yatahatarani wa yatakadzaban. Ini makna al-bab atau makna al-hadis. Adapun kaitannya, al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala membawakan bab ini, al-mustabban syaitanani yatahatarani wa yatakadzaban, setelah bab yang sebelumnya, al-mustabbani maqala fa'ala al-awwal. Kaitannya sangat bagus, sangat sesuai, yaitu bab yang pertama, al-mustabbani maqala fa'ala al-awwal. Qad yadhunnu al-insan أن المجال مفتوح إذا بدأ بالسب يعيد على من سبه. Ketika membaca bab yang sebelumnya, yadhunnul insan, qad yadhunnul insan, mungkin ada sebagian orang yang mengira, أن المجال مفتوح إذا بدأ بالسب يعيد على من سبه. Bahwasanya babnya terbuka, pintunya terbuka, apabila kamu dicela, maka silahkan kamu membalas celaan tersebut. Maka dalam keadaan seperti itu, al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala membawakan bab yang setelahnya, al-mustabbani syaitanani yatahatarani wa yatakadzaban, tanbihan ila anna 'inda al-istibab yahduru asy-syaitan lidaf'i at-tarafain ila at-tahatur wa at-takadzub ila akhirih. Dalam keadaan seperti itu, dalam bab yang pertama yang sebelumnya, maka dibawakan bab yang setelahnya, bahwasanya al-mustabban syaitanan yatahataran wa yatakadzaban, tanbihan sebagai peringatan, ila anna 'indal istibab, bahwasanya ketika saling mencela, 'indal istibab yahduru syaitan, ada syaitan di situ, yadfa'u at-tarafain, mendorong mereka berdua untuk terus-menerus dalam keadaan seperti itu. Bahkan dibawa oleh syaitan sampai kepada saling melemparkan ucapan dusta dan seterusnya ila akhirihi. Ini kaitannya al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala membawakan bab ini setelah bab yang sebelumnya. Kemudian al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan hadis yang pertama, qala an Iyadh ibn Himar radhiyallahu an qala qultu ya Rasulullah ar-rajulu yasubbuni, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mustabbani shaytanani yatahatarani wa yatakadzabani, an Iyadh ibn Himar radhiyallahu an قال قلت يا رسول الله الرجل يسبني مقصود عياض بن حمار رضي الله عنه bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam الرجل يسبني yakni seseorang mencelaku, apakah boleh bagiku untuk membalas celaan tersebut atau bagaimana yang lebih baik? Ini maksud dengan pertanyaan ar-rajulu yasubbuni. Ar-rajulu yasubbuni ai hal ubadiluhu as-sibab wa aruddu alaihi aw madza tansah. Ini maksud dari pertanyaan ar-rajulu yasubbuni. Fahal ubadiluhu bi as-sibab wa hal aruddu alaihi aw bi madza tansah? فقال النبي صلى الله عليه وسلم المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. Sudah kita ketahui makna dari المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان, أي أن الشيطان يحضر حاضر معهما حاضر إذا وجد الاستباب ويدفعهما ويزيد فيهما حتى يزيد الأمر إلى التطاول بالأيدي. Bahkan sampai dengan fisik, bukan hanya sekedar celaan, terus syaitan masuk kepada mereka berdua. وَرُبَّمَا أَرَاقَ أَحَدُهُمَا دَمَ الْأَخَرِ, bahkan sampai tingkat yang tertingginya yaitu pertumbuhan darah. Dan itu sering terjadi. Maka ketika Iyad bin Himar radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah aku membalas celaan orang yang mencela? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatinya, tidak menjawab dengan hukum. Adapun hukum sudah kita pelajari di sebelumnya, boleh dengan balasan yang sama, yang setimpal. Akan tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatinya bahwasanya ketika kamu masuk pada bab tersebut, maka ketahuilah di situ ada syaitan. Di situ ada syaitan yang terus akan mendorong kepada yang lebih jelek dari itu. Nah, karena itu Rasulullah SAW menyebutkan al-mustabban syaitanani yatahatarani wa yatakadzabani. Disebutkan juga dalam hadis yang kedua oleh Imam Al-Bukhari an Iyad bin Himar, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد فقلت يا رسول الله أرأيت لو أن رجلا سبني في ملأ هم أنقص مني فرددت عليه هل علي في ذلك جناح؟ قال المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. فيه معاملة الناس بالتواضع واللطف والمسامحة. Di sini terdapat faedah atau pelajaran bagi kita dan nasihat. Mu'amalatun nasi bitawadu' wal lutfi wal musamahah. Bermuamalah bersama manusia dengan at-tawadu', dengan tawadu'. Wal lutf wal musamahah. Lemah lembut dan musamahah. Wa an la yata'ala wa yatafakhar, dan tidak saling ta'ali dan juga at-tafakhur. Wa yamshi fil ardi maraha muta'aliyan mutakabbiran. Maka terdapat juga nasihat di sini untuk lawannya, yaitu tidak takabbur sombong kepada yang lainnya. Anjuran untuk muamalah dengan manusia dengan at-tawadhu dan juga al-lutf dan juga al-musamahah. Dan peringatan untuk tidak at-tafakhur dan juga at-takabbur. Thumma qala Iyad radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, ara'aita law anna rajulan sabbani fi mala'in hum anqasu minni faradattu 'alayhi hal 'alayya fi dhalika junahun? maksud Iyad bin Himar radhiyallahu anhu menyebutkan keadaan yang seperti ini adalah, yakni keadaan yang seperti ini yaitu ketika seseorang dicela, dicerca di hadapan malak, sekelompok orang, di hadapan banyak orang, yang mana mereka itu dia anggap lebih rendah dari dia, baik dari sisi ilmu, umur, ataupun yang lainnya. Dalam keadaan yang seperti itu, apakah radattu alaihi, apakah aku harus membalas celaan tersebut? Hal alaiya fi dzalika junah, apakah yang seperti ini ada keringanan untuk aku membalas mereka? Karena di sini adalah keadaan yang sering seseorang tidak sabar untuk membalas celaan tersebut. Karena dia dicela di hadapan al-mala, di hadapan orang banyak. Kemudian dia melihat orang-orang tersebut angkosu minhu. Imma fi sin wa imma fi al-ilm wa imma fi al-makanah dan yang lainnya. Lebih rendah dari dia. Apakah di sini boleh untuk membalas? Fahal alaiya fi dhalika junah? Rasulullah SAW menjawab dengan jawaban yang sama. Al-mustabbani syaitanani yatahatarani wa yatakadzabani. Wa hadha fihi qat'un li hadha al-bab wa ghalqun li hadha at-tariq. Di sini terdapat qat' li hadha al-bab, memutus pintu ini, tidak masuk dalam pintu tersebut, saling mencela untuk membalas celaan dan seterusnya. Wa ghalqun li hadha at-tariq, menutup jalan ini, menutup jalan dan menutup pintu ini. Kenapa Rasulullah SAW langsung memutus dan memperingatkan dia bahwasanya al-mustabban syaitanan yatahataran wa yatakadaban, bagaimanapun keadaan dia ketika dicela? Karena Rasulullah SAW ingin menutup pintu ini untuk tidak masuk dalam pintu tersebut atau jalan tersebut. Li'anna al-bidayah qad takunu ar-raddu alaihi bil-mithl. Mungkin saja di awal mula dia membalas dengan balasan yang setimpal, semisal, dan itu boleh. Dosanya ditanggung oleh orang yang memulai. Akan tetapi ketika dia sudah masuk dalam pintu tersebut, kita ketahui bahwasanya syaitan hadirun ma'ahuma. Syaitan hadirun ma'ahuma fayazid wa yadfa' ila ma huwa asyarr minhu. Maka Rasulullah SAW tidak menganjurkan. Walaupun itu boleh, Rasulullah SAW menutup jalan tersebut, menutup pintu tersebut, agar dia tidak terbawa oleh asyaitan. Berbeda halnya dengan ketika orang tersebut berhenti, tidak membalas, tidak menghiraukan celaan orang yang mencela. Dan dia berta'awudz kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari asyaitan. Maka dia lebih gampang, lebih tenang. Araha nafsahu min dhalika kulliha. Ini makna dua hadis atau maksud dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala membawakan dua hadis ini setelah dalam bab ini, setelah bab yang sebelumnya, ya, sebagaimana yang kita pelajari barusan. Untuk tidak masuk dalam bab tersebut, walaupun di situ diperbolehkan untuk masuk dan membalas dengan balasan yang semisal. Akan tapi jika dia menahan diri dan tidak menghiraukan orang yang mencela, yang memulai, maka di situ lebih ringan baginya. Lebih ringan baginya, karena ketika dia masuk, belum tentu dia bisa melawan asyaitan. Karena nafsa dha'ifun. Thumma qala Iyad radhiyallahu anhu wa kuntu harban li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa ahdaitu ilayhi naqatan qabla an uslim falam yaqbalha wa qala sallallahu alaihi wasallam إني أكره زبد المشركين. قال عياض وكنت حربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ay kuntu aduwan, dahulu aku memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ahdaitu ilaihi naqatan qabla an uslim. Di sini beliau menceritakan bahwasanya bertahap ketika dahulu aku memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ketika aku mulai dekat dengan Islam, maka aku menghadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naqatan. Falam yaqbalha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menerima hadiah tersebut dari Iyad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni akrahu zabdal musyrikin." Aku tidak menyukai pemberian orang-orang musyrikin. Dalam hadis yang lain, dalam kisah-kisah yang lain, kita mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah dari orang-orang musyrikin. Menerima hadiah dari orang-orang musyrikin. Di sini disebutkan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menerima hadiah dari Iyad, yang mana ketika itu dia belum masuk Islam, masih dalam keadaan musyrik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Inni akrahu zabdal musyrikin." Dijelaskan oleh para ulama atau para syurrah, di antaranya Syekh Zaid, beliau menyebutkan di sini terdapat penjelasan bahwasanya tidak boleh menerima hadiah atau pemberian dari orang-orang musyrikin illa idza kana fi qabulha maslahah 'amah aw khassah, kecuali apabila di situ ada maslahat. Tidak boleh menerima hadiah dari orang-orang musyrikin, sebagaimana di sini contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menerima hadiah dari Iyad, akan tetapi dibolehkan menerima hadiah tersebut ketika di sana ada maslahat yang ammah atau yang khassah, sebagaimana di dalam kisah yang lain. Dijelaskan juga oleh sebagian syurrah bahwasanya An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'amal ma'a kulli hasabin ma yaqtadhihi maslahatuddin. Sama saja seperti ini, sama saja seperti yang dijelaskan tadi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyikapi atau bermuamalah dengan siapa saja sesuai dengan maslahat dalam ad-din, sesuai dengan maslahat dan mafsadatnya. Maka di sini kisah Iyad radhiyallahu anhu, yang mana ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menerima pemberiannya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat bahwasanya Iyad sedang mendekati Islam. Dia yuqbil. Ketika itu dia sedang mendekat ke Islam dengan sendirinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menerima hadiah tersebut. Tidak menerima hadiah tersebut dalam rangka agar dia mendapatkan keutamaan yang lebih besar, yaitu menyuruh dia untuk masuk Islam baru kemudian memberikan hadiah tersebut agar keutamaannya lebih besar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini melihat bahwasanya Iyad yuqbil, sebagaimana kita sebutkan di awal tadi, beliau ketika itu sedang tahapan. Dahulu beliau memusuhi, kemudian dia semakin mendekat dan kemudian memberikan hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum atau menjelang keislamannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menahan dan tidak menerima hadiah tersebut dan mengajak Iyad untuk masuk Islam, baru kemudian setelah itu baru memberikan hadiahnya. Ini yang dimaukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu alam, sebagaimana disebutkan oleh sebagian asy-syurrah. Karena di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat beliau atau Iyad memang sedang mendekati al-Islam. Adapun dalam kisah yang lain, Rasulullah SAW menerima hadiah dari sebagian orang-orang musyrikin, menerima pemberian dari sebagian orang-orang musyrikin, karena dalam rangka agar mereka orang-orang musyrikin tersebut senang dengan Islam, ya, karena belum ada tahapan seperti iyab. Al-Muhim sebagaimana disebutkan oleh para ulama dan juga syurrah, Rasulullah menerima atau tidaknya tergantung dengan maslahat. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah cukup sampai di sini. Pada pertemuan yang berikutnya kita baca syarah dari Syekh Zaid. Naktafi bihadal qadar wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.